Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد maju ini diisi maju jar pada pertemuan yang terakhir kemarin kita bahas wajangannya Al-Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullahu taala yang dikemas dalam bentuk syair yang diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Nasihatnya Al-Imam Ibnu Al-Mubarak diberikan kepada siapa? Siapa soleh? Ismail Ibnu Ulayyah. Siapa namanya? Ismail Ibnu Ulayyah ini bapaknya siapa namanya? Siapa sih? Ismail bin siapa ini? Apa katanya, Man? Ulayyah ini namanya siapa? Sudah lupa nama siapa, Zuhair? Nama ibunya. Ulayyah ini adalah nama ibunya. Bapaknya siapa namanya? Ibrahim, Ismail ibnu Ibrahim. Atau dikenal dengan Ismail ibn Ulayyah. Perhatikan nasihatnya Imam ibn Mubarak. Nasihat yang sangat-sangat berharga sekali. Qala Syekh Yahya hafizahullahu ta'ala wa tilkal abiyatul mansubatu ila ibn Mubarak. Laha turukun tasluhu biha. Dan di sana ada beberapa bait yang disandarkan kepada Al-Imam Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak. Dia memiliki beberapa jalan sanad yang sehingga dengan beberapa jalan tersebut bisa dinisbahkan kepada Ibnu Mubarak. Itu maknanya laha turukun tasluhu biha. Wa fiha mau'idhatun li ahadi talamidhihi. Dan di dalam nasihat tersebut terdapat mau'idhah wejangan terhadap salah satu muridnya, yaitu muridnya Abdullah ibn Mubarak, wahwa Ismail ibn Ulayyah. Jadi Abdullah ibn Mubarak sebagai seorang guru, ketika diminta untuk memberikan nasihat kepada muridnya, maka lihat apa yang dikatakan oleh seorang guru yang mulia ini. Lamma wali al-qadha'a. Tatkala Ismail ibn Ulayyah menjadi seorang hakim, di mana sebelumnya adalah seorang rawi, seorang muhaddis. Kemudian menjabat sebagai seorang hakim. Wa arsala ibn ila ibn al-mubarak yatlubu nushahu. Kemudian Ismail ibn Ulayyah mengirimkan kepada Abdullah ibn Mubarak sebuah pesan, yatlubu nushahu, meminta nasihat dari gurunya. Seharusnya seorang murid meminta nasihat kepada gurunya. Ketika lama tak bertemu, ia merindukan nasihat-nasihat dan wejangan sang guru. Fa arsala lahu hadhil abyati. Maka Abdullah ibn Mubarak mengirimkan kepada Ismail ibn Ulayyah beberapa bait syair. Falamma qara'aha Ibnu Ulayyah maka tatkala Ibnu Ulayyah membaca, selesai membaca nasihat tersebut, qala Allah Allah irham syaibati. Bisa juga dibaca Allahu Allahu irham syaibati. Maka Ismail Ibnu Ulayyah mengatakan, ya Allah, ya Allah. Dibaca Allahu Allahu sebagai munada. Walaupun sebagian ahli nahwu mengatakan tidak boleh menyembunyikan huruf nida dalam lafzul jalalah. Maka di sini bisa dibaca sebagai munada, bisa dibaca sebagai maf'ul dari fi'il mahdhuf. Allahu Allahu irham syaibati, ya Allah. Sayangilah, kasihanilah masa tuaku syaibati. Jadi beliau berharap bisa lepas dari qada. Setelah membaca nasihatnya Imam Ibnu Mubarak, Ismail Ibnu Ulayyah berandai-andai dan berharap suatu saat ia bisa meninggalkan pekerjaan tersebut. Tsumma taraka al-qada. Kemudian beliau benar-benar meninggalkan al-qada. Meninggalkan sebagai seorang hakim, wan sarafa dan pergi. Wahia, dan nasihat ini adalah sebagai berikut. Perhatikan nasihatnya Imam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan, ya ja'ilal ilmi lahu baziya yastadu amwalal masakini. Wahai seseorang yang menjadikan ilmu sebagai barang dagangannya, yang dengannya dia memburu harta-harta orang miskin, menjaring harta-harta orang miskin. Nasihat yang pedas, tapi amat tulus. Inilah seorang guru. Bagaimana sikap seorang guru ketika melihat muridnya salah? Maka beliau enggak sungkan-sungkan, enggak segan-segan, langsung saja membuka nasihatnya, ya ja'ilal ilmi lahu baziya, wahai seorang yang menjadikan ilmunya sebagai barang dagangan. Yastadu amwalal masakini, dengannya, dengan ilmu tersebut, dia menjaring harta-harta orang-orang miskin. Ini pedes apa enggak? Pertama langsung dikatakan sebagai orang yang menjadikan ilmu sebagai barang dagangan. Bukan hanya dipakai untuk makan secukupnya, bukan. Tapi yastadu amwalal masakini, sengaja dipakai menjaring untuk memburu, mengumpulkan dan memperbanyak dan menumpuk dari harta orang-orang miskin. Il ihtal talid dunya waladzatiha. Engkau telah membuat hilah, ihtalta. Engkau telah membuat tipuan untuk mendapatkan dunia dan kelezatan-kelezatannya. Bihilatin tudhibu biddini, dengan sebuah tipuan yang menghilangkan agama. Engkau telah membuat tipuan licik terhadap untuk mendapatkan dunia. Li maknanya adalah untuk mendapatkan dunia dan juga kelezatannya, kemewahannya. Dengan sebuah tipuan yang akan menghilangkan agama. Fasirta majnunan biha, maka engkau pun menjadi tergila-gila olehnya. Engkau pun mabuk kepayang dengan dunia. Ba'dama kunta dawaan lil majanini. Setelah sebelumnya engkau adalah obat bagi para orang-orang gila, sekarang sendiri kamu menjadi gila. Padahal dulu kau adalah obatnya. Kau menjadi penyakit setelah sebelumnya engkau menjadi obat. Ini sudah nasihat yang sudah sangat-sangat memukul. Gimana seseorang dikatakan tergila, jadi gila, majnunun. Engkau menjadi gila. Gila dunia. Padahal dulu engkau adalah obat bagi orang-orang gila. Sekarang kamu sendiri gila. Sallallahu alaihi wa afiyah. Aina riwayatuka fi ma madha? Mana ilmumu? Mana riwayatmu dalam hal-hal yang telah berlalu? Mana ilmumu? Mana hadismu yang dulu pernah ada? An ibni Aunin wa ibni Sirini. Dari Abdullah ibn Aun. Ibn Aun adalah Abdullah ibn Aun. Al-Muzani. Gurunya Ismail ibn Ulayyah. Mana riwayatmu dulu? Hadis-hadis dari Abdullah ibn Aun. Wa ibn Sirin dan dari Muhammad ibn Sirin. Mana semua kamu lupakan? Semuanya kamu tinggalkan. Semuanya kamu langkai. Mayat-mayat ilmumu. Aina riwayatuka fi sardiha? Mana riwayatmu? Fi sardiha, ketika engkau menyebutkan dengan cepat, makna sard maknanya adalah menyebutkan dengan cepat. Dulu kamu hafal lancar. Ilmumu kau baca. Ngelontok di luar kepala. Fi tarki abwabis salat ini. Ilmu tentang anjuran untuk meninggalkan dan menjauhi pintu-pintu penguasa. Mana? Semuanya kamu lupakan. Sekarang kamu menjadi gila. Padahal dulu kamu adalah obatnya. Mana riwayatmu tentang menjauhi pintu-pintu penguasa? Sekarang kamu menjilat kepada mereka. Inkulta ukrihtu fadha batilun. Zalla himarul ilmi fitini. Jika kamu katakan bahwasanya aku terpaksa, maka ini adalah batil. Saya terpaksa menjual ilmu saya karena saya butuh, karena saya butuh makan. Fahadha batilun, kata Abdullah bin Mubarak. Ini adalah syubhat yang batil, ini adalah alasan yang batil. Zalla himarul ilmi fitini, seekor himar, seekor keledai ilmu, terperangkap, terjerembab di dalam lumpur dunia. Kemudian di bawahnya lagi ada la tabi'id dina bid dunya kama yaf'alu dullalur rahabini. Itu lanjutannya. La tabi'id dina bid dunya, janganlah kamu menjual agama untuk mendapatkan dunia. Kama yaf'alu dullalur rahabini, sebagaimana dilakukan oleh para dullal, orang-orang sesat dari kalangan rohbaniyin, ahli ibadahnya orang Nasoro. Rohibnya orang Nasoro. Ini nasihat yang amat berbobot dari Al-Imam Abdullah ibn Mubarak dan dibaca langsung Ismail ibn Ulayyah. Bagaimana hatinya enggak merinding ketika mendengarkan nasihat seperti ini. Dan insya Allah akan kita jelaskan dan akan kita jabarkan nasihatnya Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ini. Beliau mengatakan, ya ja'ilal ilmi lahubaz, ya orang yang menjadikan ilmu sebagai dagangan. Maka ini nasihat bagi kita semua, jangan ilmu ini jangan kita jadikan sebagai dagangan. Ya memang dagangan ilmu itu laris sekali memang. Karena pedagang ilmu itu, karena ilmu itu adalah barang yang langka. Dan dibutuhkan oleh banyak orang. Maka dagangan ilmu itu sudah pasti laris. Banyak orang bodoh. Sehingga kalau ada orang pinter sedikit saja sudah langsung diagungkan. Maka mudah sekali untuk menjual ilmunya. Maka wahai para thullabul ilm, dan ini sebagai nasihat bagi diri saya dan bagi kita semua. Jangan jadikan ilmu sebagai dagangan. Jadikanlah dagangan tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan dengan manusia. Enggak apa-apa berdagang ilmu tapi minta bayaran kepada Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mintalah bayaran surga. Mintalah bayaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kamu lelah. Kamu letih. kamu menderita, kemudian pulang dengan tangan kosong. Kamu sejatinya membawa pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jadikan ilmu sebagai barang dagangan untuk menjaring dunia, untuk berburu harta. Yastadu amwalal masakini, memburu hartanya orang-orang miskin. Miskin di sini maknanya adalah masakin, adalah orang-orang yang kasihan, yang tertipu dengan gayamu yang mempesona, sehingga mereka memberikan harta mereka. Dan ini betapa banyak sekali, waliyadu billah wa nasallallahu assalamu ala afiyah, orang-orang yang menjual ilmunya demi sesuap nasi, menjadikan ilmu sebagai dagangan untuk mendapatkan gaji tetap, untuk mendapatkan bayaran, dan juga gelontoran harta dari para muhsinin. Dan ini juga bisa maknanya adalah masyakin, orang-orang miskin, dari recehan, dari duit recehan. Kalau zaman sekarang, orang-orang yang banyak menisbahkan diri kepada salaf, mereka menjadikan dagangan gak tanggung-tanggung yang dijaring. Semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, semua tarifnya sama. Jauh dekat tarifnya sama, kaya miskin tarif sama. Gak peduli, buta matanya. Gak ada toleransi sama sekali. Kamu mau miskin, mau kaya, kalau anakmu mau sekolah di sini bayar sekian puluh juta. Gak ada belas kasihannya sama sekali. Walaupun yang masuk itu adalah orang miskin, walaupun gak punya. Tapi kalau orang miskin jelas sudah gak kuat, jelas gak kuat masuk. Cuma karena sebagian manusia itu saking tertipunya, saking pinginnya anaknya itu baik, dikiranya itu adalah pendidikan yang baik, dipaksa-paksa. Sebenarnya dirinya mengerang kesakitan karena gak kuat membiayai anaknya yang sekolah di pondok yang biayanya mahal tersebut. Tapi karena saking sayang sama anaknya, pengen anaknya baik, pengen anaknya bisa belajar, dipaksa-paksa, diada-adakan, gak ada-ada pun dicari-carikan uang. Gitu kadang anaknya di pondok gak serius. Sudah biayanya mahal, gak ada uang dicari-carikan, gitu anaknya masih di pondok kadang gak serius belajar. Maka ini adalah nasihat bagi kita semua, ilmu jangan dijadikan sebagai dagangan. Untuk mencari hartanya kaum muslimin. Mereka mengira ya semuanya butuh uang. Guru juga butuh uang. Karena sebagai ganti dari waktunya. Hukumnya tidak haram seorang guru mendapatkan uang sebagai ganti dari waktunya, karena kalau waktunya habis, dia tidak ada waktu untuk mencari nafkah. Tidak ada waktu untuk mencukupi kebutuhannya. Memang betul, ada kalanya seorang dai juga butuh. Tapi jangan kemudian diberikan, dibuat manja. Seorang dai jangan dibuat manja. Jadi cukupi semua kebutuhannya. Lebih baik bagi seorang dai untuk bekerja dan mandiri, sehingga ia bisa mencari kebahagiaannya sendiri daripada mengandalkan dari para mad'u. Lebih baik bekerja sendiri dengan apapun pekerjaan itu yang penting halal, daripada harus menunggu dan juga mengemis kepada orang-orang yang didakwainya. Ihdal talid dunya waladzatiha, jangan sampai membuat hilah, jangan sampai membuat tipuan hanya untuk mencari dunia dan juga kelezatannya. Bihilatin tudhibu biddin, dengan sebuah tipuan yang akan meninggalkan, akan menghilangkan agama. Tidak peduli itu haram, itu halal, tidak peduli itu adalah mukhalafah, tidak peduli itu adalah muhdatsat, yang penting dapat bulanan. Yang penting dapat gaji. Kalau dipotong gajinya dan resikonya harus meninggalkan kebatilan, gak berani. Karena resikonya akan dipotong gaji. dananya akan seret. Dan ini sudah terbukti di mana-mana, illa man rahimallah. Para dai rata-rata mereka enggak berani melaksanakan dan menegakkan kebenaran karena khawatir nanti akan diputus dananya dari para muhsinin, dari para pak donatur. Semua itu adalah termasuk menghilangkan agama, mengorbankan agama demi mendapatkan dunia. Fasirta majnunan biha, maka engkau pun menjadi gila dunia. Terhempaskan ke dalam pantai-pantai hubbud dunia. Ba'dama kunta dawaan lil majanin, setelah sebelumnya engkau adalah obat bagi para majanin. Dan ini banyak kita saksikan ya ikhwan, dahulu ia yang mengentas manusia dari keburukan, mengentas manusia dari sekolahan-sekolahan sesat. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya sehingga ia malah menjadi apa? Pendorong kepada sekolahan-sekolahan tersebut. Banyak sekali manusia seperti itu. Dulunya adalah tim penyelamat. Tapi sekarang menjadi apa? Tim yang membinasakan. Makanya kemarin saya katakan dulunya adalah tim SAR. Tim SAR itu adalah penyelamat. Kalau ada bencana, ada tim SAR itu namanya orang yang suka menolong dan menyelamatkan orang-orang yang terkena bencana. Tapi sekarang menjadi orang yang malah menjerumuskan manusia ke dalam bencana. Maka semoga ini menjadi nasihat bagi kita semua. Dan kita mengatakan seperti ini, ikhwan, dalam keadaan hati kita merinding. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui adanya kebusukan dalam hati kita sehingga Allah Subhanahu wa taala membalik hati kita di suatu hari kelak. Sehingga kita menjadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mubarak ini, menjadi majnun dengan dunia. Maka kita juga takut suatu hari nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sabar suatu hari nanti, karena hari-hari akan datang dengan drama-dramanya yang lebih kelam, dengan peristiwa-peristiwa yang menjadikan seseorang merinding. Kita juga khawatir akan datang fitnah-fitnah yang lebih dahsyat, yang membalikkan dan mencungkir balikkan kita. Maka kita juga khawatir suatu hari nanti jangan-jangan kita sendiri yang menjadi majnun, menjadi gila dengan perkara kebatilan. Padahal kita sebelumnya menjadi obat. Kita sebelumnya yang menasihati orang. Ketika ada orang terombang-ambing dalam kesesatan, kita yang menasihatinya. Kemudian suatu hari nanti kita malah yang menjadi majnun dengan dunia. Waliyadu billah. Kemudian Al-Imam Ibn Barak mengingatkan dengan ilmunya. Aina riwayatuka fi ma madha. Ini pada dasarnya seorang yang berilmu itu cukup diingatkan dengan ilmunya. Karena ilmu-ilmu itu ya ikhwan yang akan membimbing seseorang dalam kehidupannya. Makanya kalau anak-anak kalau sudah berilmu, enggak seberapa saya ingatkan sudah. Karena sudah dikawal sama ilmunya, sudah saya pasrahkan dengan ilmunya. Terserah kalau mau hancur-hancur biar dibisan, biar ilmunya sendiri yang mengawalnya. Saya kalau melihat, kalau sudah dinasihati enggak mempan dan dia sudah berilmu, saya biarkan. Sudah hafal Quran, sudah memiliki hafalan banyak. Kemudian dia sendiri enggak bisa menjaga dirinya. Karena sejatinya ilmu itulah yang mengawal kita. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengawal kita sepanjang hidup ya ilmu itu. Makanya perhatikan ilmumu yang akan mengawalmu. Ilmumu juga yang akan membinasakanmu kalau kamu tidak mengamalkannya. Karena itu cukup nasihat itu cukup dengan ilmu saja. Mana ilmumu? Mana dulu yang kamu pelajari? Karena ilmu itu akan menjadi hujah bagi seseorang atau hujah atas seseorang. Karena itu Al-Imam Ibn Mubarak mengingatkan muridnya dengan aina riwayatuka, mana ilmumu dulu? Maka belajarlah dan pelajarilah ilmu, karena itulah yang akan membimbingmu sepanjang hidup. Ilmu yang akan mulai dari kecil. Ketika mulai dari sampai pemuda, sampai menjadi seorang remaja. Remaja itu ya kawan butuh ilmu. Remaja itu nanti akan mengalami hari-hari sulit. Kadang ada patah hati, kadang ada sedih, kadang ada galau, kadang ada bimbang, kadang ada pengen uang. Semua itu yang mengawal itu ilmu. Kalau kamu gak punya ilmu, masya Allah, sempat kamu patah hati, patah cinta, bisa bunuh diri. Loh benar, makanya penting ya ikhwan, bagi para pemuda hendaknya dikuatkan ilmunya. Karena suatu hari kamu pasti akan mengalami sedikit banyak dari penderitaan itu. Kalau kamu gak siap-siap tali, gak siap-siap alas untuk menghadapi badai yang satu itu, kamu akan diombang-ambingkan. Kadang dalam mencari jodoh, kadang nikah, cari istri, kemudian nanti kadang gak jadi atau macam-macam, nanti terus jadi akhirnya jadi terluka. Ini kalau gak punya ilmu, bisa sakit sekali rasanya. Makanya remaja juga butuh ilmu, dalam bekerja juga butuh ilmu, sampai orang tua juga butuh ilmu. Semuanya pokoknya ilmu inilah yang akan mengawal kita dalam kehidupan ini. Karena itu Al-Imam Ibnu Mubarak mengingatkan muridnya cukup dengan ilmu. Aina riwayatuka fi ma madha, mana ilmumu? Kemudian disebutkan gurunya, ani bin Aunin wa bin Sirin. Disebutkan guru-gurunya yang difigurkan. Aina riwayatuka fi sardiha fi tarki abwabi salatini? In qulta ukrihtu fadha batilun. Enggak ada kata terpaksa. Zalla himadul ilmi fitin. La tabiddina bidunya kama yaf'alu dhullalur rahabin. Inilah nasihat dari seorang guru yang baik. Dia akan memberikan nasihat kepada muridnya ketika muridnya salah, walaupun dengan nasihat yang sangat menyakitkan. Inilah obat. Dikatakan sebagai pedagang ilmu, dikatakan sebagai pemburu penjaring duit, dikatakan sebagai majnun, sebagai gila. Ini kalau muridnya enggak sayang sama gurunya, sudah muridnya akan benci kepada gurunya. Makanya jangan pernah berburuk sangka kepada gurumu. Gurumu terkadang memberikan hukuman yang pahit, memberikan hukuman yang sakit. Itu adalah supaya kamu itu menjadi baik. Kadang kamu dipukul, kadang kamu dimarahi, kadang kamu dihukum. Hukuman itulah yang akan menjadikanmu menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Supaya kamu enggak seenaknya sendiri. Hidup ini ya ikhwan butuh kadang hukuman yang keras. Supaya kita belajar. Supaya kita belajar tanggung jawab. Biar enggak seenaknya sendiri. Maka di pondok juga seperti itu, kadang kamu dihukum dengan hukuman yang berat. Karena pondok itu bukan hanya membuatmu pintar baca kitab, bukan hanya membuatmu pintar ilmu, tapi juga pintar bersikap. Pintar beradab. Bagaimana beradab yang baik, bagaimana hidup yang baik. Kamu di pondok ini bukan hanya diajari pinter dalam baca kitab, tapi kamu insya Allah juga diajari bagaimana caranya hidup. Itu. Maka apa yang kamu dapatkan dari gurumu, kadang dari sikap-sikap yang kasar, dari sikap yang menyakitkan, semua itu adalah tidak ada seorang guru yang menginginkan muridnya itu buruk. Guru yang baik tetap akan menginginkan muridnya itu baik. Kadang memberimu pelajaran. Cuma ya kadang guru itu ada namanya manusia, ikhwan, kadang keluar lewat batas, kadang emosi dan yang semisalnya. Maka saya juga minta maaf kalau mungkin dalam sebagian sikap saya kadang terbawa oleh emosi. Karena kadang kita itu banyak sekali hal-hal yang lewat dalam pikiran kita. Seperti tadi pagi, saya itu sudah buru-buru dari rumah. Tangan belum seberapa bersih, saya cuci karena penuh dengan oli. Kemudian sarapan saja sudah saya cepet-cepetkan. Sudah gak dirasakan lagi, gak seberapa merasakan nikmatnya sarapan. Karena waktunya sudah mepet. Buru-buru kesini. Kemudian mendapati kalian gak nurut. Sudah tak bilang berkali-kali kalau menghafal Quran itu yang serius. Ini adalah kalamullah. Menghadap ke barat. Jangan bersandar. Tapi kalian seenaknya sendiri. Dinasihati malah menyepelekan, maka Saya berikan pelajaran. Supaya besoknya lagi diambil pelajaran dan diingat. Karena kadang ikhwan waktu jam 8 itu adalah waktu yang paling berat bagi saya. Karena waktunya sangat nanggung sekali. Mau di sebelumnya dipakai untuk bekerja juga enggak cukup. Setelahnya juga dipakai itu juga enggak cukup. Siapa yang sanggup ganti saya kalau jam 8? Karena kadang lelah sekali ikhwan. Nasmi. Anak segini banyaknya. Kemudian saya juga harus nasmi, saya juga harus menertibkan. Harusnya itu ada yang bantu menertibkan. Tapi saya kadang sendiri. Nanti teriak-teriak. Saya juga malu kadang sama anak-anak kecil. Teriak-teriak dikiranya memarahi. Padahal bagaimana segini banyaknya kalau enggak teriak? Yang di sana enggak akan dengar kalau enggak suara keras. Kalau dikasih suara yang halus kadang enggak diperhatikan. Dinasihati dengan pelan kadang disepelekan. Nanti kalau dimarahi kemudian bikin mangkel. Serba salah kadang guru itu. Siapa yang bersedia ganti saya jam 8? Nah, kalau Ami Musab sudah enggak dilakukan lagi dan bantu setiap saat. Selainnya. Siapa yang bisa meluangkan waktu jam segitu? Enggak sepele Iwan pekerjaan tersebut. Saya bukan mengungkit jerih payah, tapi tolong dibantu. Jangan buat saya itu marah. Kalau saya itu marah kadang brutal. Enggak bisa mengendalikan diri. Nanti seharian saya malu. Jadi yang salah kalian, tapi yang malu itu saya. Yang sedih saya. Maka tolong dihargai. Besok-besok lagi tolong dihargai jerih payah guru itu. Karena enggak mudah membawa anak segitu banyaknya, tasmi segitu banyaknya. Itu ya ikhwan. Maka yang jelas bagaimanapun juga guru itu ingin kalian itu menjadi baik. Menjadi beradab. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala wa Syuraik Al-Qadhi. Syuraik Al-Qadhi Abu Abdullah Syuraik ibnu Abdullah An-Nakhai Al-Qadhi. Abu Abdullah Syuraik Al-Qadhi. Syuraik ibnu Abdullah Al-Qadhi. Lamma wali al-qada'a sa'hifdhu. Syuraik Al-Qadhi tatkala beliau adalah seorang imam. Syuraik Al-Qadhi beliau adalah seorang imam muhaddits. Cuma yaitu gara-gara menjadi hakim akhirnya hafalannya rusak. Lamma wali al-qada' sahifdhu, ketika menjadi seorang hakim hafalannya rusak, sahifdhu. Maka ini termasuk salah satu dampak seseorang menjabat sebagai seorang hakim atau menjabat jabatan-jabatan lain yang akan merugikan agama, hafalannya menjadi berkurang. Fahum yuhafidhuna ala ulumihim. Para salaf dahulu mereka itu menyayangi dan menjaga ilmu-ilmu mereka. Wa illa fahum yumakkinunahum 'alal qada'i minal qada'i biddalil. Padahal mereka itu apa? Menjadikan sebagian orang menjadi hakim itu adalah dengan dalil. Yumakkinunahum minal qada'i biddalil, ini yang dengan dalil padahal. Wa rubbama ba'du malal madhhab, sebagian qadhi juga ada yang berpedoman dengan madhab. Lakin ma'ad dalil, tapi bagaimanapun juga tetap di bawah garis, di bawah panduan dalil. Idza indahu dalilun yubrizu, apabila dia memiliki dalil dia akan menampakkannya. Itu saja menjadi qadhi, menjadi hakim dengan keadaan yang bagus seperti ini, itu saja akan merugikan. Jadi maksudnya seperti itu. Dahulu saja yang menjadi hakim, padahal hakim zaman dahulu adalah pakai dalil, menggunakan dalil. Itu saja masih banyak yang merugi. Bagaimana dengan hakim-hakim zaman sekarang? Al-ana yatakharraju. Ahaduhum min kulliyatis sufi. Sekarang Salah seorang di antara mereka yatakharraj, menjadi alumni min kulliyati sufi, dari Universitas Sufi Ad-Dillil Mar'i Sahibil Hudaidah. Ini nama seseorang, nama salah satu pengasuh atau pemilik universitas di Hudaidah, di Yaman. Sahibil Hudaidah. Jadi dulu saja para salaf menjadi hakim pakai dalil saja, ini akan diingatkan, akan diperingatkan. Bagaimana dengan sekarang yang hanya cukup dengan keluar menjadi alumni dari kuliah jurusan sarjana hukum atau jurusan hukum dari universitas-universitas sesat, allati tukhrijul musyawirin, di mana universitas ini akan mengeluarkan musyawirin, tukang sihir, musyawid, tukang pembuat jimat, tukang perapal jimat, musyawid. Wa tukhrij as-saharah, juga mencetuskan, mengalumnikan para tukang sihir. Wa tukhrijul mutabardiqah, dan juga mengeluarkan mutabardiqah. Tadi masih saya tanyakan kepada sebagian teman yang memiliki koneksi dengan Yaman, apa maknanya mutabardiqah? Ini adalah istilah. Ya jelas orang jelek. Tukhrijul mukhazzinin al-mudakhinin, alumninya mengeluarkan para alumni mukhazin, tukang kot, mudakhin, tukang rokok, perokok. Tsumma ya'khudhu lahu nahwa arba'i sinin, kemudian hanya cukup mengambil 4 tahun. Wa yadhhabu qadiyan, tiba-tiba sudah menjadi hakim. Kok bisa? Dulu para salaf saja yang mereka belajar ilmu agama berpuluh-puluh tahun baru menjadi hakim. Lah ini cuma berangkat sekolah di universitas sesat, belajar undang-undang selain Allah Subhanahu wa taala 4 tahun, kemudian tiba-tiba jadi qadhi, jadi hakim. Itu bagaimana seperti ini? Lakin qadhi khawi. Tapi hakim yang asal-asalan. Hakim kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Itu mana khawi? Kosong. Ma indahu syai'un minal ilm, tidak memiliki ilmu sama sekali. Qadhi sufi mutahawwik. Seorang qadhi sufi mutahawwik. Sok-sokan. Famithlu haula'il qudhah nakadun fi nakadain. Maka qadhi-qadhi seperti itu, hakim-hakim seperti itu adalah apa? Keruh di dalam keruh. Sudah jelek menjabat pejabatan yang enggak bagus. Tambah penyakit lagi. Wa'ala nahwi haula'il qudhah alafna risalata an-nasihatul mahdumatu liqudha'is su'i wa ulama'il hukumah. Dan kepada para hakim-hakim jelek tadi itulah kita berikan tulisan kami, alafna risalatan, karena membahas mereka itulah kami tulis sebuah risalah, risalahnya Syekh Yahya, an-nasihatul mahdumah, nasihat yang diharuskan, liqudati as-su'i wa ulama'il hukumah, bagi para hakim-hakim yang buruk dan juga ulama-ulama-ulama-ulama-ulamanya pemerintah. Haula'il qudhah min sufiyah, mereka adalah hakim-hakim dari kalangan para sufiyah, wa min syiah, dari orang-orang syiah, wa min amsalil ladzina ya'bathuna bil qadha', dan dari orang-orang yang kerjaannya itu cuma ya'bathun. Ya'bath itu, abath itu apa? Menyia-nyiakan, sia-sia, perkara sia-sia dengan tugas mereka. Mainan, bermain-main. Ya'bathun maknanya adalah bermain-main. Perhatikan. Wa ma mahu illal mizan fawqa ra'sih. Dia tidak memiliki kecuali hanya apa? Neraca, timbangan di atas kepalanya. Wal hukmu khilaful qist, padahal hukumnya adalah menyelisih keadilan. Wal mizan, dan menyelisih timbangan. Jadi mereka cuma punya lambang tok di pengadilan-pengadilan itu. Keadilan itu, timbangan keadilan itu cuma lambang. Pada hakikatnya hukumnya tidaklah adil. Wa yasduqu alaihim ma fi islahil mujtama' lil baihani tilkal abyatu. Dan pas bagi mereka, yasduqu alaihim maksudnya adalah pas bagi mereka apa-apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihani atau apa-apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihani dalam kitab beliau Islahul Mujtama', beberapa bait syair. Qudatu zamanina athau lususa umuman fil bariyati la khususa abahu akla amwalil yatama ka'annahum ra'au fi dha nususa walau inda tahiyyati safahuna lasallu min asabi'inal fususa walau umiru bikismati alfi thawbin lama a'tau al-uryana komiso fada'ni ya akhi min unasin yabi'u dinahum bay'an rakhisa. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihani dalam kitab beliau Islahul Mujtama' Qudatu Zamanina, hakim di zaman kita ini, hakim-hakim di zaman kita ini, adhaulu suso, mereka berubah menjadi para perampok. Lusus maknanya adalah perampok. Umuman fil bariyatila khususo, umuman ini semuanya, di manusia semuanya, bukan khusus saja. Ini kalau dimaknakan adalah semua hakim, ini nanti akan dikritik sama saya yang enggak semua hakim. Tapi wala alam yang dimaksud di sini adalah mereka itu merampok semua orang, lususon umuman, merampok semua orang, maksudnya enggak pandang. Semuanya dirampok. Kalau sudah jadi perampok, enggak pandang bulu, semuanya akan dirampok. Abahu akla amwalil yatama, mereka membolehkan memakan harta anak-anak yatim. Seakan-akan ka'annahum ra'au fi dhanususa, seakan-akan mereka melihat ada dalil yang membolehkan. Nususa maknanya adalah nususul Quran was sunnah yang membolehkan makan harta anak yatim. Kayak enggak punya dosa gitu loh. Mereka seenaknya sendiri makan harta haram, seakan-akan enggak punya dosa. Kayak punya dalil yang membolehkan saja. Walau inda tahiyyati safahuna, dan seandainya saja mereka itu ketika tahiyyah, ketika dalam berjumpa mereka menyalami kita, berjabat tangan dengan kita, lasallu min asabi'inal fususa, mereka akan melucuti dari jari-jari kita, cincin-cincin kita. Jadi saking rakusnya ketika salaman itu loh, dibatek sak perhiasan ini kerawuk kabeh. Ini maksudnya, saking rakusnya mereka, kalau salaman cincinmu barang kesaut, keambil, dilucuti sekalian. Saking masya Allah, puisi ini jahat sekali, sadis sekali. Walau indat tahiyyati sawfahuna, andai saja mereka itu ketika tahiyyah itu mereka salaman jabat tangan dengan kita, cincin-cincin kita sudah akan ludes sekalian. Rahib itu. Bahasa mereka adalah raib, hilang semuanya. Walau umiru bikismati alfi thawbin, seandainya mereka mendapatkan tugas, diperintahkan untuk membagi 1000 baju, lama atau al-uryana komiso, mereka tidak akan pernah memberikan orang yang gak berpakaian itu loh, satu baju saja gak akan dikasihkan, dimakan sendiri maksudnya. Fada'ni ya ukhoyya, bisa juga ya ukhoyya. Fada'na atau fada'ni ya ukhoyya min unasin, maka tinggalkanlah, biarkanlah mereka wahai saudaraku, jauhkanlah aku dari orang-orang. Yabi'u dinahum bay'an rakhisa, yang mereka itu menjual agama mereka dengan harga yang sangat murah. Ini bait syair ini kata Syekh Yahya pas untuk hakim-hakim di zaman sekarang. Para lintah dakwah, lintah hukum. Ini juga cocok bagi orang-orang yang dalam berdakwah itu apa? Menjadi lintah. Menghisap harta mad'unya. Walana ta'akubun ala qawli, dan kita memiliki ta'akub, memiliki kritikan terhadap ucapan umuman fil bariyatila khususo fahadha ma huwa ala itlaki, ini enggak mutlak semuanya, enggak semua hakim. Tapi tadi kita katakan bisa jamak, nanya itu apa? Objeknya yang umum, bukan kok failnya. Kalau failnya ya enggak semua hakim jahat seperti ini. Ada juga hakim-hakim yang baik. Wa nukila qawlu ba'dihim, dan juga dinukilkan sebagian ucapan mereka. Idza khanal amiru wa katibahu wa qadil ardi dahinin fil wa qadil ardi dahinun fil qada'i fawailun thumma wailun thumma wailun liqadil ardi min qadis sama'i. Apabila seorang penguasa dan juga dua penulisnya sudah berkhianat, dua tangan maksudnya dua ajudannya, kanan kirinya sudah berkhianat semua. Demikian juga sudah berkhianat para hakim di muka bumi. yang mereka itu dahinun fil qada, mudahanah di dalam qada, berbasa-basi atau mau disuap dalam hukum, dalam hakimnya, maka fawailun, maka celakalah, thumma wailun, kemudian celakalah, thumma wailun, kemudian celakalah, liqadil ardi min qadis sama, bagi hakim-hakim bumi dari hakim langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati gitu loh, hati-hati hakim bumi dari hakim langit. Maka para hakim, para penguasa yang dolim, hati-hati dari penguasa langit. Penguasa bumi yang dolim, hati-hati dari penguasa langit. Itu maknanya. Di sana juga ada puisi yang isinya ini kayak gini. Fawailun, thumma wailun, thumma wailun. Ada puisinya, salah satu puisinya Imrul Qais. Falaulam, thumma laulam, falaulam. Ada yang fa'au'au, thumma au'au, fa'au'au. Ada yang wawau'au. Bagus sekali. Faman, thumma man, thumma man, thumma man. Itu termasuk salah satu keunikan dalam berpuisi. Ya ayyuhal qadhi kam min arwahin tuzhak athar qalamikal athim. Wahai seorang hakim, betapa banyak dari jiwa-jiwa yang di yang terbunuh. Tuzhak maknanya di melayang. Tuzhak maknanya dilayangkan, melayang. Betapa banyak roh-roh melayang. Athar qalamikal athim. Disebabkan atau gara-gara atau dampak dari penamu, dari keputusanmu yang berdosa. Wa kam min amwalin tukhot atharu qalamik, dan betapa banyak dari harta-harta yang terampas gara-gara keputusanmu. Wa kam min aradin tuhtak atharu qalamik, betapa banyak dari kehormatan-kehormatan yang dilanggar gara-gara keputusanmu. Jadi hakim itu enggak main-main, jadi hakim itu dampaknya kepada kaum muslimin. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu man waliyal hukma yajibu alaihi an yattaqiyallaha fil muslimin. An yattaqiya kurang ya. Setiap yang menjadi hakim wajib bagi dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaum muslimin, terhadap kaum muslimin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan di, dan setiap dari kalian akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, terhadap pimpinannya. Hadisnya Abdullah ibn Umar. Ini hadisnya Abdullah ibn Umar, riwayatnya Imam Al-Bukhari. Wa fil hadis al-akhir, dalam hadis yang lain, hadisnya Ma'qil ibn Yasar. Hadis yang kedua ini hadisnya Ma'qil ibn Yasar, Abu Ya'la Ma'qil ibn Yasar, riwayatnya Imam Muslim. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidak ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia tanggung jawab untuk mengurusi suatu ra'iyah, suatu orang yang dipimpin, kemudian dia tidak melaksanakannya dengan tulus binasihah, illa lam yajid ra'ihatal jannah, kecuali dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Maka ini semua adalah ancaman bagi jabatan yang seperti ini, yang bisa merugikan agama seseorang. Qala wa qawlu ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala la tusawi ladzatul hukmi, makna dhalika anna ladzatul hukmi la tusawi al-azla anil hukm. Ucapannya Imam al-Wardi kemarin bahwasannya tidaklah setara enaknya jadi hakim dengan sakitnya ketika dipecat. Maknanya adalah enaknya menjadi hakim tidaklah sebanding ketika dipecat. Sakitnya dipecat. Al-huznul ladhi yusibu, kesedihan yang menimpanya. Wa nakidul ladhi yusibu, dan juga penderitaan atau merana yang menimpanya. Yakunu qad tawassa'a fil mat'ami wal mashrabi wal maskan, karena sebelumnya ketika menjadi hakim dia sudah banyak gaji, banyak uang, sehingga dia telah memperluas dalam masalah makan dan minum dan juga tempat tinggal. Murtah, hidupnya enak, hidupnya mewah ketika jadi hakim. Kemudian summa idza uzila sara haluhu dayyiqan, kemudian ketika dipecat akhirnya tiba-tiba hidupnya menjadi sengsara, menjadi sempit. Fahada yadhiku alai jiddan, maka seperti ini akan sangat menyiksa sekali. Yadhiku alai jiddan, ini akan sangat berat sekali. Kamu yang sebelumnya hidup enak tiba-tiba dipecat dan enggak punya gaji, harus jadi tukang becak misalnya. Ini berat. La yastati wa yasbiru 'alal halil ladzi kana 'alaihi qabla al-qada. Dia tidak akan mampu untuk bersabar di atas keadaan yang sebelumnya. Sebelum menjadi hakim. Ketika menjadi hakim enak, sebelumnya kan enggak enak. Kemudian balik ke melarat lagi, dia enggak tahan. Wa qabla wilayatil hukm aidan yakunu idza kharaja yakhruju ma'al harz fa idza uzila yahmilu zimbilahu wa yadhhabu ya yataqaddu wa ma ma wa hadza yadiku minhu dzalikal ladzi dha'ifu imanin bil qadar. Sudah waktunya sudah habis ya ikhwan. Ini insyaallah akan kita jelaskan lagi di pertemuan yang akan datang. Bagaimana pedihnya ketika seseorang harus kehilangan sesuatu yang dia cintai, dari jabatan, dari gaji tetap, dari keindahan dunia, dari kenikmatan dunia yang ia cintai, ketika kehilangan betapa sakitnya semua itu. Semoga nasihat tadi bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.